Mitra Bisnis, analis harga minyak nabati memprediksi harga CPO pada tahun ini akan mengalami kecenderungan naik dibanding tahun lalu, khususnya pada semester pertama tahun ini. Meski demikian, kecenderungan penurunan harga juga bisa terjadi, apalagi jika produksinya mengalami peningkatan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika prediksi itu benar, berarti neraca perdagangan kita bisa lebih baik ya Pak? Karena sudah pasti ekspor CPO kita menjadi lebih besar nilainya. Ya, saya pikir tentu aja lebih baik. Kemudian nah, itu kan mereka bayar pajak juga yang lebih banyak kepada pemerintah dan membantu kita juga. Jadi seharusnya naik terus kalau bisa, tapi nggak bisa. Itu biasa lah naik turun. Itu nggak usah kita melihat itu tiap-tiap hari dia naik turunnya. Toh. Kita melihat aja kalau naik kan menguntungkan negara kita, menguntungkan pengusahanya, menguntungkan negara yang dibayar pajaknya, menguntungkan orang bekerja yang lebih banyak. Jadi saya pikir kita harus mendukung dengan kenaikan-kenaikan itu selama menguntungkan kita keseluruhan, kita harus dukung. Menurut saya begitu, tidak usah dipersoalkan lagi. Tapi kenaikan itu menyebabkan juga nanti harga di dalam negeri juga naik gitu loh. Itu semua harus kita kontrol gitu loh dengan baik. Itu aja menurut saya. Nah, lalu bagaimana dengan banyaknya kampanye negatif mengenai produk sawit dari negara kita, Pak? Ya kita mesti lawan, karena kampanye-kampanye negatif itu adalah karena mereka nggak bisa bersaingan dalam komoditas-komoditas minyak itu kepada kita, dan itu yang kita harus lawan. Tapi silakannya kan NGO-NGO kita banyak juga yang pro asing-asing itu kan, yang dibayar asing, sehingga dia pro mengawal juga bahwa kita merusak hutan inilah dan itulah, dan pemerintah yang harus melakukan bagaimana meng-counter ini semua dan membuktikan bahwa itu tidak benar, yang ada. Tapi juga harus menertibkan juga perusahaan-perusahaan kalau dia bakar-bakar hutan seperti sekarang ini kan, kalau ada itu ya dihukum betul, jangan cuma tiap-tiap tahun terjadi undang hukum yang membakar hutan itu kan. Jadi semua itu harus dilihat dari segi ke apa supaya hukum ditegakkan itu semua juga mesti membela yang baiknya, dan ini saya pikir jangan sampai merugikan karena kelapa sawit itu ternyata penghasil devisa nomor 2 di Indonesia. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.